بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا أعزكم الله Pada majelis yang pertama telah kita uraikan beberapa contoh-contoh budaya takfir yang menyimpang. Itu semuanya sumbernya dari sekte Khawarij. Link-linknya sampai hari ini. Ikhwan fillah jazakumullah, sekte Khawarij ini dihadapi oleh sekte yang lain yang tidak kalah ekstrimnya, juga jatuh dalam penyimpangan. Sebuah sekte yang anti takfir, pemahaman yang menolak takfir secara mutlak. Seseorang yang meyakini atau pihak-pihak yang meyakini atau sekte yang meyakini apabila seseorang itu telah dinyatakan keislamannya, keimanannya, maka dia tidak akan lagi kafir dengan tindakan apapun. Ini adalah asal muasal dari sekte Murji'ah yang menyatakan la yadurru ma'al imani dzambun, tidak akan membahayakan dosa apapun apabila sudah beriman kepada Allah azza wajalla. Orang itu kalau sudah muslim maka tidak akan mungkin kafir lagi apapun yang dia lakukan. Wallahul musta'an. Ini asal muasal pemahaman Murji'ah. Di zaman sekarang ini, khana fitina azakumullah, aroma-aroma Murji'ah bertebaran di mana-mana. Yang menganggap biasa sebuah tindakan dan sebuah ucapan bahkan akidah yang kufur sekalipun, tidak diyakini sebagai kekufuran, bahkan sampai pada tingkat dibela, dikampanyekan bahkan. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, terutama akhir-akhir ini kita melihat dan mendapati sebuah fenomena sebagian pihak menganggap biasa tindakan melecehkan Allah Azza wa Jalla, menganggap biasa tindakan melecehkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, menganggap biasa tindakan-tindakan melecehkan Al-Qur'anul Karim, padahal itu merupakan kufrun surah, kekufuran yang amat sangat nyata dalam pandangan Islam, dalam pandangan para ulama kita. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya di At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan rasul-Nya Allah engkau mengolok-olok? Engkau melecehkan? Jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah iman kalian. Perkara yang sangat jelas, yang sangat nyata. Muslimin yang awam pun akan bangkit amarahnya ketika mendapati sebagian pihak yang melecehkan Allah atau Rasulnya atau Al-Quranul Karim. Atau yang melecehkan Islam. Kita mendapati sebagian pihak menganggapnya sebagai perkara biasa. Tidak dianggap sebagai perkara kekufuran. Bahkan dianggap bukan dianggap sebagai perkara-perkara yang sifatnya perkara dosa besar. Dianggap biasa. Bahkan dibela mati-matian. Wallahul musta'an. Ini aromanya aromanya murji'ah. Walaupun mereka tidak mau dikatakan sebagai murji'ah. Wallahul musta'an. Lebih tepatnya adalah dari kalangan liberal. Jil yang punya banyak jin. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang juga bertentangan dengan prinsip Islam. Maka ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum wasatun bainal khawariji wal murji'ah fi mas'alati takfir. Ahlu sunnati wal jamaah pertengahan antara sekte khawarij yang memiliki budaya takfir yang menyimpang dan sekte murji'ah dan yang memiliki aroma-aroma murji'ah yang menganggap seseorang itu kalau sudah berislam, sudah beriman, tidak ada lagi yang namanya kata-kata kufur atau kata-kata maksiat atau semisalnya. Pada kesempatan siang hari ini barakallahu fikum, dibikin santai saja supaya rileks. Jamnya jam-jam ngantuk. Pada kesempatan kali ini akan disebutkan secara global, namun semoga banyak diangkat, prinsip ahlu sunnati wal jamaah di dalam bab takfir. Ikhwanul muslimin a'azzakumullah, ketahuilah bahwasanya umat manusia dan jin terkait dengan babul imani wal kufur ada tiga macam. Tiga atau empat ya, Ikhwan. Yang pertama ialah seseorang yang telah diyakini keimanannya. Mukmin dikenal kesolehannya, dikenal ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal. Akidahnya sahihah, ibadahnya sahihah, manhajnya sahih, akhlaknya mulia. Ahlussunnah meyakini mereka adalah kaum mukminin, kaum muttaqin, kaum salih. Tidak boleh mengkafirkan mereka. Bahkan siapa saja yang mengkafirkan kaum mukminin jatuh di dalam paham-paham khawarij. Yang kedua, seseorang yang diyakini dan diketahui secara pasti dia adalah orang kafir. Ini ada dua jenis orang. Yang pertama ialah kafir asli. Al-kuffar al-asliyun. Orang-orang kafir yang asli. Yang dari mulai lahirnya sampai besarnya. Dari orang-orang kafir. Baik dia itu Nasrani atau Yahudi, ahli kitab. Ataukah dia dari kalangan musyrikin, non-muslim yang lainnya. Entah dia Hindu. Ataukah dia Buddha. Ataukah dia Majusi. Ataukah dia Konghucu. Atau yang lain-lainnya. Ataukah dia komunis, ataukah dia ateis. Dari kalangan orang kafir asli. Yang kedua, dari kalangan mereka ikhwan adalah al-murtadun. Orang yang diyakini dan diketahui secara pasti sebagai orang yang telah murtad dari Islam. Sebelumnya dia muslim, pindah menjadi Nasrani. Atau Yahudi, atau Hindu, atau Buddha, atau agama-agama kufur yang lainnya. Orang tahu, ini murtad dari Islam. Sudah bukan lagi muslim dia, tapi non-muslim. Dengan ragam kekufuran-kekufuran tadi. Semua orang tahu, semua orang meyakininya. Masyhur ya, ikhwan. Tipe yang kedua ini, dengan dua jenis ragamnya, barakallahu fikum. diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah sebagai orang-orang kafir. Dan dihukumi sebagaimana orang-orang kafir. Dikasih muamalah, muamalahnya orang kafir. Yakin tanpa keraguan sedikit pun. Barang siapa yang meragukan kekufuran orang-orang yang telah nyata-nyata kafir, maka telah batal keislamannya. Para ulama memasukkan dalam nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, ialah man syakka fi kufril kafir. Seseorang yang ragu-ragu. Seseorang yang ragu-ragu meragukan kekufurannya orang-orang kafir. Ini dikatakan telah batal keislamannya. Termasuk pembatal-pembatal keislaman. Bahkan termasuk kekufuran. Barakallahu fikum. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tegas menyatakan bahwasanya orang-orang yang diyakini kafir, maka dikatakan kafir. Orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dikatakan kafir. Barang siapa yang ragu akan kekufurannya maka dia juga kafir. Datang disebutkan dalam Nawaqidul Islam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menukilkan ijma' ulama ketika menyebutkan pembatal-pembatal Islam yang ketiga, beliau mengatakan malam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madhabahum kafara ijma'an. Siapa saja yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu akan kekufuran mereka atau malah membenarkan madhab mereka, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Juga disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah di juz yang kedua halaman 142 disebutkan man thabata kufruhu wajib i'tiqadu kufrihi wal hukmu alaihi bihi wa iqamatu waliyil amri hatta riddati alaihi illam yatub. Barang siapa yang telah tetap kekufurannya, diyakini, ditetapkan dia telah kafir, maka wajib diyakini dia kafir dan harus dihukumi sebagai orang kafir. Penguasa diharuskan menegakkan hukum kemurtadan atas dia kalau belum bertobat. Hukum murtad adalah dibunuh. Dikatakan setelah itu, wa man lam yukaffir man thabata kufruhu fahuwa kafir. Dan siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang yang telah nyata kekufurannya, maka dia juga dikatakan kafir. Illa an takuna lahu syubhatun fi dzalik. Kecuali kalau dia masih memiliki syubhat dalam masalah ini, fala budda min kasyfiha, maka perlu dibongkar syubhatnya terlebih dahulu. Hadza wadih. Maka yang kafir katakan kafir, kamu katakan semua orang Yahudi kafir, semua Nasrani kafir, semua musyrikin kafir, mantap, jangan ragu-ragu. Al-Yahud kufar, An-Nasara kufar, Al-Majus kufar, jangan ragu-ragu. Dikarenakan Allah telah mengkafirkan mereka. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dari kalangan ahli kitab, al-yahud wa nasara, dan dari kalangan kaum musyrikin, maka mereka dalam neraka jahannam abadi di dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluknya Allah azza. Ini yang kedua, jangan ragu-ragu. Kalau dia mukmin, masyhur dengan keimanannya, yakini dia seorang mukmin. Jangan ragu-ragu. Mengkafirkan kaum mukminin bahaya. Budaya kaum khawarij, yang telah nyata-nyata kafirnya, kafirkan dia. Jangan ragu-ragu. Barang siapa yang ragu akan kekufurannya orang kafir, dia malah jadi kafir, batal keislamannya. Dengan ijma'nya para ulama. Yang ketiga. Seseorang yang diyakini keislamannya. Seseorang yang diyakini keislamannya. Dan dia terjatuh di dalam kefasikan-kefasikan, dosa besar, kemaksiatan. Atau jatuh di dalam perkara-perkara bid'ah. Maka di sini Ahlu Sunnati wal Jamaah menyatakan para pelaku dosa besar adalah fasik. Ahli maksiat. Ahli dosa besar, ahlul kebirah, dikatakan fasik, imannya berkurang dengan kadar kefasikannya, dan ahlu sunnah tidak mengkafirkannya. Dikasih muamalah kaum mukminin, diwaspadai kefasikan. Begitu pula barakallahu fikum, seseorang yang telah terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan prinsip, maka dinyatakan sebagai mubtadi, ahlul bid'ah dalam Islam, namun enggak dikatakan kafir. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Yang bertentangan dengan ini adalah orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar seperti yang dibahas tadi. Yang keempat, seseorang yang dikenal diyakini keislamannya, diketahui selama ini barakallahu fikum sebagai seorang muslim, ternyata dia jatuh di dalam kekufuran. Jatuh di dalam kekufuran. Baik ucapan kufur, atau perbuatan kufur, atau akidah kufur. Dihukumi apa orang ini? Kalau Anda bertanya kepada orang khawarij, mantap akan mengatakan kafir. Kalau Anda datang kepada orang-orang murjiah, mantap akan mengatakan mukmin. Dia sudah beriman, tidak mungkin lagi kafir. Kalau Anda datang kepada orang-orang jin, yang banyak jinnya, dia akan mengatakan, ya biasa. Harus bersikap dewasa, menghargai perbedaan. Ya. Kalau antum datang kepada ila akhiri ya. Datanglah kepada Ahlus Sunnah. Bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah terhadap seseorang yang muslim ternyata jatuh di dalam kekufuran-kekufuran. Ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Ini pembahasan kita. Khawarij yakin kafir. Ini pembahasan yang sangat panjang, lebar, barakallahu fikum. Namun di sini akan kita ringkas menjadi beberapa permasalahan saja ya. Terkait dengan masalah ini, Ahlu Sunnati wal Jamaah memiliki dawabit, ketentuan-ketentuan dalam bab takfir. Dawabit yang pertama, Ahlu Sunnati wal Jamaah mengklasifikasi kekufuran itu menjadi dua. Ada kufrun akbar al-mukhriju minal millah. Ada kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada al-kufrul asghar ghairil mukhrij minal millah. Ada kekufuran yang kecil, yakni yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ini wadih. Dijabarkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Di antara bentuk kufur akbar ialah kufur takdzib. Kufur dalam bentuk mendustakan Islam, merusakkan agama. Di antara kufurnya adalah kufrul juhud. Kufur dalam bentuk menentang, mengingkari kewajiban-kewajiban agama. Di antara kufur besar, kufrul iba wal istikbar. Kekufuran dalam bentuk kesombongan dan keengganan. Ini kayak kufurnya iblis yang enggan sujud kepada Nabi Allah Adam. Di antara bentuk kufur adalah kufur syirik. Kufur dalam bentuk syirik akbar. Di antara bentuk kekufuran ialah al-istihza wa sukhriyah. Mengolok-olok, melecehkan, menistakan Allah atau Rasulnya atau Al-Quran atau agama Islam. Di antara bentuk kekufuran, kufur nifak. Kekufuran dalam bentuk kemunafikan yang akbar. Namanya zandaqah, kezindikan. Termasuk kufur, kufur syek. Kufur ragu-ragu. Ragu-ragu akan kebenaran wahyu Allah. Ragu akan kesahihan Al-Quran. Ragu akan kufurnya orang kafir. Kekufurannya. Di antara kufur akbar, kufur riddah. Kufur karena murtad dari Islam. Dan masih banyak lagi yang lain. Kufur-kufur yang cukup banyak. Yang dikatakan oleh para ulama termasuk kufrun akbar. Ingat, tidak cuma satu, banyak. Adapun yang kufur asgar seperti kufur nikmah, mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal. Seperti kufur asyirah, mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Seperti kufur ta'an fil ansab, kufur dalam bentuk mencela nasab. Kufur an-niyahah, kekufuran dalam bentuk meratapi sang mayit. Itu semuanya dalam Islam dikatakan kekufuran. Perangai-perangai kekufuran. Perangai-perangai jahiliyah. Itu dikatakan sebagai kufur asghar. Naam. Ini pentingnya, ikhwan. Dhabit ini penting ketika ada seseorang yang terjatuh dalam sebuah kekufuran. Cek dulu. Ini kufur apa? Kufur akbar atau kufur asghar? Kalau dia jatuh dalam kekufuran asghar, bukan pembahasan kita. Dia tidak dikafirkan dengan kesepakatan para ulama. Yang menjadi pembahasan, kalau dia jatuh dalam kufur akbar. Paham ya? Ini diantara beda hukumnya. Al-dhabit yang berikutnya. Al-dhabitu tsani. Ahlu sunnati wal jamaah. Yufarriquna bainal qawli wal qail wal fi'li wal fa'il fi babi takfir. Ya, ahlu sunnah membedakan antara ucapan dan yang mengucapkannya, perbuatan dan pelaku dalam perkara takfir. Maknanya barakallahu fikum, bisa jadi ucapannya itu ucapan kufur, tapi pelakunya belum divonis kafir. Bisa jadi perbuatannya perbuatan kufur, tapi pelakunya belum divonis kafir. Yang dibahas perbuatannya atau ucapannya, adapun pelakunya belum bisa divonis kafir. Ini dhabit muhim, ya ikhwan. Disebutkan di antaranya oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Al-Qawa'idul Muthla. Saya kasih rujukan yang paling gampang. Ini yang dipelajari oleh kaum muslimin, oleh salafiyin dalam perkara asma wa sifat. Di bagian akhir ada pembahasan masalah ini. Kata beliau rahimahullah wa bihadha ulima. Anna al-maqalata wal fi'lah qad takunu kufra aw fisqa. ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء الشروط التكفير أو التسييب أو وجود مانع شرعي يمنع منه. Maka dengan demikian diketahui bahwasanya ada makalah ucapan atau perbuatan dihukumi kafir, kufur atau kefasikan Tapi belum tentu pelakunya dikatakan kafir atau fasik. Ucapannya dihukumi kufur. Perbuatan dihukumi kufur. Belum tentu pelakunya dikatakan kafir. Kenapa? Bisa jadi belum terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran. Atau adanya penghalang syar'i yang menghalangi kita untuk mengkafirkan pelakunya. Atau kaidah muhimmah ya. Sehingga yang dihukumi perbuatannya atau ucapannya atau akidahnya bukan pelakunya. Kalau pelakunya harus ada syarat-syarat pengkafiran yang terpenuhi dan harus hilang faktor penghalang yang menghalangi. Dengan tegas pula beliau mengatakan wa bihadza ulimal farqu bainal qauli wal qa'il wa bainal fi'li wal fa'il. فَلَيْسَ كُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَكُونُ فِسْقًا أَوْ كُفْرًا يُحْكَمُ عَلَى قَائِلِهِ أَوْ فَاعِلِهِ بِذَلِكَ. Maka dengan demikian diketahui adanya perbedaan antara ucapan dan yang mengucapkan, perbuatan dan pelaku. Tidak semua ucapan, tidak semua perbuatan yang dikatakan fasik, yang dikatakan kufur, pelakunya divonis kafir. Belum tentu. Sehingga bedakan ya, Pak. Ini adalah kaidah penting di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalilnya ya, ikhwan, hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di masa lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepada anak-anaknya, memberikan wasiat sebelum mati, wahai anak-anakku, kalau saya mati nanti, bakarlah jasadku. Kemudian abu-abunya itu digerus sampai lembut. Kemudian setelah itu tebarkan ia di lautan sana. Dia mengatakan, "Fawallahi la in qaddarallahu 'alayya la yu'adzibani 'adzaban la ma'adzaba bihi ahadan minal 'alamin." Wahai anak-anakku, sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah bisa menemukan aku, kalau seandainya Allah berkuasa menemukan aku nanti, Allah pasti akan mengazab aku dengan sebuah azab yang tidak pernah mengazab dengannya siapapun dari kalangan alam raya ini. Ini orang ragu akan kudrohnya Allah. Maka begitu dia mati, anaknya pun berbuat demikian. Maka Allah Azza wa Jalla pun memerintahkan bumi untuk mengumpulkan jasadnya dia dan tegak berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ma hamalaka ala ma fa'alta. Wahai hambaku, apa yang memotivasi kamu berbuat demikian? Dia mengatakan, khasyataka ya Rabb. Karena saya takut kepada azabmu ya Allah. Faghafarlah. Allah pun mengampuni dosa hamba tadi. Katanya para ulama, itu orang itu hamba melakukan tindakan kufur. Dia ragu akan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dia enggak yakin Allah itu maha qadir, maha kudrah. Kufur dia. Tetapi dia jahil, enggak mengerti itu semuanya. Maka enggak dikafirkan, bahkan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan ikhwan, perbuatannya kufur, pelakunya belum tentu. Ucapannya kufur, belum tentu yang mengucapkan dikatakan kafir. Harus terpenuhi syarat takfir dan harus hilang penghalang-penghalang takfir. Barakallahu fikum. Dhabit yang berikutnya, Ahlu sunnati wal jamaah yufarriquna baina takfiril am wa takfiril muayyan. Ahlu sunnati wal jamaah membedakan antara pengkafiran secara umum dan pengkafiran secara vonis. Kalau secara umum barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir, diperbolehkan. Tetapi untuk menvonis pelaku kekufuran atau yang mengucapkan kekufuran, belum bisa. Harus terpenuhi syaratnya dan hilang faktor penghalangnya. Barakallahu fikum. Ini adalah prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dijelaskan panjang lebar barakallahu fikum oleh para ulama kita dalam masalah ini. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga yang lainnya lagi. Bedakan antara kufur am dan kufur ma'iyyin. Kalau kufur am seperti ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu umum ya kan. Atau man fa'ala kadza fa huwa kafir. Man qala kadza fa huwa kafir. Siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Siapa yang mengucapkan demikian maka dia kafir. Itu umum. Kalau diyakini perbuatannya kufur, ucapannya kufur, akhirnya kufur, boleh. Tapi kalau mengatakan fulan kafir, alan kafir, hai orang kafir, itu vonis. Belum bisa. Harus terpenuhi syarat dan hilang faktor penghalangnya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan. Dhabit yang berikutnya adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, apa saja yang membuat orang itu dikatakan kafir. Namanya dhabitun dhabit fil mukaffirat. Dhabit atau kaidah perkara-perkara yang membuat pelakunya kafir. Di sini ada beberapa kaidah disebutkan oleh para ulama. Di antara dhabit atau kaidah ya, kaidah orang itu dikatakan kafir dengan perbuatannya ialah yang pertama, ketika dia mendustakan sedikit saja dari apa yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan dia itu termasuk perkara Islam, diketahui secara pasti termasuk perkara Islam, ini dikatakan kekufuran. Mendustakan Allah, mendustakan malaikat, mendustakan risalah Nabi dan segala macam. Takdzib atau kufur. Dhabit yang kedua ialah adamu i'tiqadi wujubil wajibati dhahiratil mutawatirah. Tidak meyakini wajibnya, kewajiban-kewajiban yang begitu nampak dan begitu mutawatir periwayatannya. Dia mengingkari kewajiban sholat lima waktu. Ini kafir ya, ikhwan, dan kesepakatan para ulama. Atau dia tidak meyakini keharaman, hal-hal yang haram, yang nyata-nyata haram secara mutawatir. Seperti orang yang menghalalkan zina. Seseorang yang menghalalkan khamr. Meyakini halalnya khamr. Meyakini halalnya zina. Meyakini halalnya riba. Dan segala macamnya. Dari perkara-perkara yang begitu masyhur, dikenal, dikenalkan kaum muslimin sebagai perkara yang haram. Ini ijma' ulama itu kekufuran. Barakallahu. Itu ijma' ulama termasuk kekufuran. Barakallahu fikum. Ini beberapa dhabit untuk mengetahui itu tindakan kufur dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Maka dari sini ikhwanatin azakumullah, prosesnya, tertibnya, ketika ada seorang muslim yang jatuh dalam amaliyah kufur, maka yang pertama kali dibahas ialah apakah tindakannya itu kufur ataukah bukan kufur. Termasuk mukaffirat yang membuat dia kafir, ataukah semata-mata mufasikat membuat dia fasik. Ini penting. Ini yang pertama. Langkah pertama demikian. Dia dicek perbuatan dan ucapannya. Mukafirat atau bukan? Kalau ternyata betul itu mukafirat, betul-betul perkara yang membuat dia kafir. Yang kedua adalah dicek kufur asghar atau kufur akbar. Dilihat. Itu kekufuran yang besar yang mengeluarkan dari Islam ataukah asghar? Asghar enggak dianggap, yang dianggap yang akbar. Paham ya? Ketika ini pasti, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan, ingat, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah at-takfirul 'am. Pengkafiran secara umum yang dihukumi perbuatan dan ucapannya. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini halalnya zina maka dia kafir. Itu boleh. Hukum umum. Yang juga boleh antum mengingkari perbuatannya, mengingkari ucapannya, mengingkari akidahnya. Tindakan ini kufur ya ikhwan. Boleh. Ucapan yang semacam itu kufur. Menistakan Al-Quran, kufur. Itu boleh. Merendahkan, melecehkan Allah dan Rasulnya, kufur. Istihza bil Islam, mengolok-olok Islam dan agama Islam, kufur. Itu boleh. Yang diingkari yang mana? Perbuatan dan ucapannya. Keyakinan rojaahnya Syiah, kufur. Syiah punya pemahaman rojaah, meyakini Ali bin Abi Thalib akan kembali lagi ke dunia sebelum kiamat. Kemudian melebar, meyakini imam-imam Ahlul Bait, kata mereka, nanti sebelum kiamat akan kembali lagi ke dunia untuk membantai musuh-musuh Syiah dari kalangan orang-orang Quraisy, kata mereka. Itu namanya rojaah. Kufur. I'tiqad rojaah. Kufur. Itu boleh. Yang dibahas, akidahnya atau ucapan dan perbuatannya. Sama sini paham, ya? Paham misalnya? Ini menunjukkan ya ikhwan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak serampangan dalam mengkafirkan orang. Ketatnya luar biasa. Baru setelah ini semua ikhwan, ada perkara yang perlu dipastikan kembali. Yang namanya at-takfirul mu'ayyan. Mengkufurkan seseorang secara ta'yin. Setelah poin-poin tadi. Ternyata perbuatannya perbuatan kufur. Ternyata itu kufur akbar. Dibahas setelah itu. Apakah bisa divonis kafir? Ingat, qa'idah al-sunnah wal jamaah adalah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin illa bil mukaffiratil kubra ba'da tawafurish syurut wa intifail mawani. Mereka al-sunnah wal jamaah salafiyin tidak pernah, tidak akan mengkafirkan seseorang pun dari kalangan kaum muslimin kecuali kalau dia jatuh dalam kekufuran besar setelah terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan hilang faktor penghalang pengkafiran. Barakallahu fiikum. Sebagian mereka menggunakan bahasa lebih simpel. Ahlu sunnah wal jamaah tidak akan mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin. Kecuali bila dia jatuh dalam kekufuran yang akbar. Ba'da iqamatil hujjah. Setelah tegaknya hujjah kepada dia. Karena kan syarat yang paling utama ini. Iqamatil hujjah. Sehingga ketat. Maka dibahas oleh para ulama apa saja syarat-syarat pengkafiran itu. Apa saja faktor-faktor penghalangnya. Saya sebutkan secara global. Dikarenakan waktunya semakin siang. Yang pertama. Persyaratan yang pertama dari syarat-syarat takfir. Ayyakuna aqilan baligha. Pelakunya itu berakal sehat dan sudah mencapai usia baligh. Ini disepakati oleh para ulama. Dinukil kesepakatan ulama ini oleh Ibnu Munzir dan juga oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Al-Mughni. Paham ya? Dia harus orang yang berakal. Kalau pelakunya orang majnun, enggak ada hukum wong sinting wong gendeng itu ya ikhwan, tidak ada beban syariat. Ngerti nggih? Tahu-tahu ada orang yang sewak, langsung teriak-teriak, ternyata dia mencaci maki Allah, Rasulnya, antum sama mengatakan, "Woi, kafir kun, kafir." Bodoh gendenge. Paham ya? Ini orang majnun. Semua orang tahu ini orang majnun, orang yang gila. Kok ditanggap? Sing nanggap iku sing rada. Sing rada. Loh, kan pohon. Iya, ngerti. Tapi orangnya itu ghairu aqil alias majnun. Lihat ya rajununi, jangan diurus. Sampai demo sak Solo Raya geger gara-gara ada yang menistakan Allah dan Rasulnya, dicek lah wong gendeng. Allahu musta'an. Ijma ulama harus akil balik. Yang kedua, ayyakuna bi iradatin minhu wa ikhtiyar. Tindakan kekufuran atau ucapan yang kufur tadi dilakukan dengan kehendak sang pelaku dan ikhtiar, pilihan dan keleluasaan sang pelaku. Artinya tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang mengintimidasi dia. Dia kerjakan dengan sukarela, dengan kehendaknya, dengan tanpa keterpaksaan. Ini yang berikutnya. Yang ke yang ketiga ialah alla yakuna mutaawwilan ta'wilan sa'igha. Sang pelaku tidak mentakwil perbuatannya atau ucapannya dengan takwil-takwil yang diperbolehkan secara syariat. Dia bukan mutaawwil. Kalau di zaman sekarang dimasukkan oleh para ulama, dia melakukan ucapan, melakukan perbuatan dan mengucapkan ucapan tadi tidak ada tendensi-tendensi apapun. Tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi-tendensi yang lain-lainnya. Tidak ada lagi takwil-takwil. Betul-betul tidak mungkin lagi ditakwil-takwil lagi sudah. Nah, artinya kalau dia masih punya takwil-takwil, maka enggak dikafirkan. Barakallahu fikum. Seperti dia menyatakan bahwasanya demokrasi itu adalah syura, musyawarah. Takwil. Dalam Islam, barakallahu fikum, yang namanya demokratia kufur. Dengan kesepakatan semua ulama. Ada orang yang mengkampanyekan ini semua. Ditanya, loh kenapa? Ini kan musyawarah. Menggunakan ayat wa amruhum syura bainahum, membawakan ayat wa syawirhum fil amr, itu namanya takwil. Berarti dia mentakwilkan demokrasi dengan musyawarah dan menggunakan ayat, namanya takwil, enggak dikafirkan. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga, alla yakuna mutaawwila, tidak ada lagi takwil atas perbuatannya. Yang keempat, barakallahu fikum. Ini semuanya global ya, ikhwanillah, semuanya banyak keterangannya. Saya tulis di buku saya ini. Yang keempat yang paling penting ya, ikhwan, adalah bulughul hujjah allati yukfaru bi khilafiha. Telah sampai hujjah. Ya, telah sampai hujjah kepadanya. Ini pembahasan panjang di kalangan para ulama. Apakah dipersyaratkan semata-mata sampai hujjah, ataukah harus sampai pada tingkat memahami hujjah, bulughul hujjah, ataukah fahmul hujjah? Gitu ya kan? Apakah semata-mata sampai dalil hujjah kepadanya, maka tegak persyaratannya, ataukah harus sampai memahami hujjah tadi? Khilaf panjang di kalangan para ulama yang benar, barakallahu fikum, tergantung keadaannya. Yang dipersyaratkan ialah dia, barakallahu fikum, mengerti makna hujjah tadi. Dan tidak harus memahami hujjah tadi seperti pemahaman para ulama, seperti pemahaman para sahabah, pemahaman Abu Bakar Siddiq atau Umar Khattab. Semata-mata dia paham apa yang disampaikan, cukup. Telah tegak hujjah padanya. Dia disampaikan ayat, dibawakan terjemahan ayat, langsung mudeng. Telah tegak hujah padanya. Dibawakan hadis, diterangkan mana hadis, mudeng, maka telah tegak hujah padanya. Tidak harus dia ngaji ilmu nahwunya dulu dan segala macam, baca kitab gundul dulu, dia tidak perlu. Sehingga iqamatul hujah harus, persyaratan takfir iqamatul hujah. Hujah tadi cukup dipahami secara mujmal oleh sang pelaku. Tidak harus memahaminya dengan pemahaman detail sebagaimana pemahamannya para ulama. Barakallahu fikum. Ini persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Una barakallahu fikum. Empat. Nama Ikhwan. Lawan daripada itu adalah penghalang-penghalangnya. Kalau pelakunya orang majnun, itu penghalang takfir. Kalau pelakunya anak kecil yang belum balig, itu penghalang takfir. Paham ya? Kalau orangnya mukroh, betul-betul dipaksa, tidak terelakkan lagi, betul-betul tidak mungkin, kecuali harus mengucapkan kata-kata kufur, atau harus mengerjakan tindakan kufur, mukroh, enggak dikafirkan. Dengan syarat hatinya penuh dengan keimanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kecuali yang dipaksa, dan hati dia penuh dengan keimanan. Yang namanya orang terpaksa ya Ikhwan, tidak ada jalan lain kecuali harus itu. Kalau tidak dia kerjakan maka akan mati, melayang nyawanya atau akan hilang anggota badannya atau akan hilang nyawa keluarganya atau semisal. Itu namanya orang yang terpaksa. Kalau enggak mengucapkan kata-kata kufur, mati dia. Atau mati anak dan istrinya di depan mata dia. Kalau enggak mengesahkan perbuatan kufur, mati dia. Tentu pasti. Ancaman yang pasti. Maka dia dengan terpaksa diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata kufur. Itu enggak dikafirkan. Begitu pula barakallahu fikum ketika dia adalah orang yang jahil. Betul-betul tidak mengerti tentang hal itu. Tidak mengerti keharamannya. Atau mengerti itu perkara haram. Tapi enggak mengerti kekufuran. Maka dia jahil. Nggak dikafirkan. Atau orang yang nasi, yang lupa. Lupa. Tahu-tahu mengucapkan kata-kata kufur. Lupa dia. Orang lupa itu gampang. Diingatkan langsung, sadar. Atau salah ngomong, plesot. Terpleset lidah dia. Salah ngomong. Orang salah, gampang diingatkan. Oh iya, dia akan langsung segera sadar. Atau yang berikutnya, perbuatan dia, ucapan dia ada takwil-takwil yang diperbolehkan tadi. Masih punya takwil-takwil. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah belum sampai hujah kepadanya. Dia tinggalnya di pelosok-pelosok desa dusun yang sama sekali belum sampai ke sana yang namanya bimbingan Islam. Yang ada hanya agama-agama misionaris. Tidak pernah sedikit pun dia mendengar tentang masalah Islam. Maka dikatakan sebagai orang yang belum sampai hujah kepadanya. Mereka nanti di yaumul qiyamah akan diimtihan. Akan diuji langsung oleh Allah Azza wa Jal. Minal mumtahanin. Di kiamat diuji oleh Allah Azza wa Jal. Ujiannya disuruh masuk neraka. Ayo, ke neraka. Kalau dia masuk neraka, maka dia telah lulus ujian. Surga tempatnya. Dikarenakan dia telah mentaati Allah Azza wa Jal. Ketika dia tidak mau, maka dikatakan gagal ujian. Dimasukkan dalam neraka yang sesungguhnya. Dikarenakan dia telah menyelisih perintah Allah Azza wa Jal. Allah saja tidak dia terima. Apalagi para rasulnya. Barakallahu fikum. Secara global demikian, barakallahu fikum. Itu merupakan penghalang-penghalang. Atau penghalang yang lain. Mawani yang lain adalah ketika ada seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan tindakan kufur, tahu dia tidak ada uzur sama sekali, tapi langsung tobat, langsung dia insaf, astagfirullahaladzim, dia bertobat istighfar kepada Allah dengan taubatan nasuha, nggak bisa dikafirkan dengan dikarenakan dia telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. At-ta'ib min ad-dambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa tidak ada, seperti tidak ada dosanya bagi dia semuanya, barakallahu fikum. Khalas. Itu syarat pengkafiran dan faktor penghalangnya. Ketika telah terpenuhi semua syarat-syarat pengkafiran tadi dan hilang semua faktor penghalangnya, disitulah ada palu vonis untuk takfir. Diketok palunya, tok tok tok tok, fulan dihukumi kafir, murtad dari Islam, maka dia disikapi, dikasih muamalah, muamalahnya orang-orang kafir. Si. Yang ngetok palunya siapa? Si. Yang ngetok palunya siapa ini? Siapa yang berhak untuk menvonis orang itu kafir? Kok diem awon? Kok diem Evan? Siapa Evan? Nah, ini kepekaran sangat penting barakallahu fikum. Secara umum ikhwanuddin azakumullah, yang namanya at-takfir hukmun syar'i. Yang namanya takfir mengkafirkan orang lain itu hukum syariat. Maka harus kembali kepada ahlinya dari kalangan para ulama barakallahu fikum. Itu kemasalahan. Namun ada klasifikasi di kalangan para ulama terkait dengan takfir. Mereka menyatakan ada dua permasalahan, dua keadaan. Kalau kekufuran tadi, barakallahu fikum, adalah sebuah tindakan kufur akbar yang begitu jelas, gamblang, wadih, dimaklumi, diketahui oleh semua umat Islam seawam-awamnya, maka tidak perlu merujuk kepada para ulama, dikarenakan sudah mengerti, sudah sangat jelas gamblang kekufuran dia. Maka orang yang mengetahuinya atau orang yang melihatnya, dia boleh meyakini dia kafir. Dicontohkan barakallahu fikum oleh lajnah daimah seperti tadi ikhwan, mencaci maki Allah azza wajalla, melecehkan Allah azza wajalla, menghinakan Allah azza wajalla atau rasulnya atau Al-Qur'an atau yang lain-lainnya. Ini kekufuran yang sangat-sangat nyata. Orang awam pun tahu itu perkara kufur. Gamblang jelas nyata dan terpenuhi semua persyaratan, hilang faktor penghalang. Maka orang yang melihat tindakan si fulan yang demikian, dia boleh meyakini sebagai orang kafir. Ada kafir. Dikarenakan sangat gamblang jelas para ulama. Tapi ingat, yang dinasihatkan oleh para ulama ialah bukan semata-mata menghukumi. Bagaimana caranya itu orang kembali kepada Islam, dinasihati, tegur, nasihati, dijelaskan, nah, diajak munakosa dan segala macam. Begitu dia betul-betul sudah tidak mau lagi dinasihati, maka dia disikapi sebagaimana disikapinya orang-orang kafir yang lainnya. Paham ya, Pak? Dikarenakan pekannya amrun jaliyun wadih ma'lum indal muslimin. Contohkan oleh mereka penistaan Allah, Rasul, Al-Quran dan agama. Tapi ada masalah-masalah yang agak samar ya, Pak. Masalah-masalah kekufurannya agak-agak samar yang enggak semua umat Islam itu memahaminya. Ini kembalinya kepada para ulama ul-kibar yang berhak untuk mengetok yang namanya palu takfir tadi itu barakallahu. Adahwa. Ini secara global dari sini ya ikhwan, sangat jelas dan gamblang bagaimana ahlu sunnah wal jamaah salafiyin bukan orang yang serampangan dalam bab takfir mentakfir. Jangankan para ulama-ulama Islam, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang baru taklim saja betul-betul ekstra hati-hati dalam pembahasan masalah ini. Maka kedustaan yang begitu nyata, yang begitu besar, ketika ada sebagian pihak yang menuduh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin sebagai jamaah takfir yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, ada kadzib surah, kedustaan yang amat sangat nyata. Itu namanya iftira, berdusta atas nama salafiyin, berdusta atas nama para ulama usunnah. Mereka-mereka yang menuduh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah sebagai pihak yang menelurkan pemahaman takfir, haulai kadzabun, pendusta ya. Muftarun, berdusta atas nama beliau rahimahullah. Kita yakin tidak akan bisa mereka menunjukkan satu tempat pun dari karya-karya beliau yang serampangan mengkafirkan orang lain, tidak bakal bisa. Barakallahu fikum. Ini perkara yang wadih, bahkan beliau sendiri fanatina azzakumullah pernah dituduh langsung di masa beliau masih hidup oleh tokoh-tokoh kuburiyin, tokoh-tokoh sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah, dituduh dengan sampai dikatakan 11 poin atau lebih. Di antaranya dituduh mengkafirkan kaum muslimin dengan serampangan. Terus bukan semuanya belum mengatakan ini semua adalah kadzibun. Semua adalah dusta. Belum mengatakan subhanaka hadza buhtanun adzim. Kedustaan yang sangat besar yang sangat nyata atas nama saya. Barakallahu fikum. Tidak mungkin para ulama usunah begitu serampangan mengkafirkan orang lain dalam keadaan demikian seketat ini. Aturan mereka, kaidah mereka, dhawabitnya mereka, barakallahu. Dan yang seringkali ya ikhwan, dikarenakan salah pahamnya orang-orang yang menuduh tadi. Dia punya pemahaman yang menyimpang, dipaksakan pemahaman itu ada pada ahlus sunnah wal jamaah salafi. Apa ya ikhwan? Contoh ya ikhwan. Haula dari kalangan sufiyah, dari kalangan kuburiyah, atau yang mengatasnamakan ahlus sunnah asy'ariyah maturidiyah, atau yang semisal mereka, mereka menuduh ahlus sunnah wal jamaah itu jagoan takfir. Kenapa? Dikarenakan selalu mengatakan kafir, kufur, kafir, kufur, kafir, kufur, kafir, kufur. Dicek ternyata mereka tidak bisa membedakan antara menghukumi perbuatan dengan pelaku. Tidak bisa membedakan antara pengkafiran yang sifatnya umum dengan yang vonis. Ketika Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya sujud di kuburan itu hukumnya kufur, langsung bengak-bengok. Berarti kamu mengkafirkan kami. Berarti itu pemahaman dia. Bukan pemahamannya Ahlus Sunnah. Tapi dipaksakan itulah pemahamannya Ahlus Sunnah. Tidak. Ahlus Sunnah punya kaidah. Bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Tidak semua orang yang berbuat kekufuran difonis kafir, wahai sufiyah. Paham ya, Pak? Ya? Ini penyebabnya, Pak. Mereka juga demikian, tidak bisa membedakan antara kufur yang am dengan yang ta'in. Ketika Allah sudah mengatakan, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia kafir. Barang siapa yang mengucapkan demikian, maka dia kafir. Tuh lihat. Memang mereka itu jamaah takfir. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Tidak mudeng. Dikarenakan tidak pahamnya mereka dengan kaidah-kaidah yang ada, mereka kemudian menuduh Ahlus Sunnah sebagai orang yang jago takfir. Yang ketiga, mereka sendiri barakallahu fikum adalah orang yang begitu serampangan mengkafirkan orang lain, terutama mengkafirkan Ahlus Sunnah Salafiyin dengan sesuatu yang tidak ada pada Ahlus Sunnah. Tokoh-tokoh mereka dengan tegas menyatakan bahwasanya Wahabiyah itu mujassimah. Wahabiyah ini Ahlus Sunnah yang mereka bawakan, ya, Salafiyin. Mereka adalah mujassimah kafir. Langsung mengatakan kata-kata kafirnya. Dikarenakan mereka menjasadkan Allah Azza wa Jal. Ahlus Sunnah bingung. Ahlus Sunnah menjasadkan Allah itu dari mana? Gitu. Nah, yang belajar akidah Ahlus Sunnah itu bingung. Sebelah mana? Ya. Ternyata yang mereka maukan adalah dikarenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal selain tujuh sifat Allah sebagai akidah mereka dari kalangan Ahlus Sunnah Maturidiyah. Kan mereka cuma mengibarkan tujuh ya. Plus ditambahin sama Maturidiyah menjadi 13, 20 sifat. Kan begitu. Ini mereka ya, Pak. Ahlus Sunnah kan mengisbatkan semua sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnahnya Rasulullah SAW, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal, dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka ini punya pemahaman, ingat punya pemahaman. Kalau menetapkan sifatnya Allah Azza wa Jal berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti menjasadkan Allah Azza wa Jal, berarti kafir. Itu pemahaman mereka, bukan Ahlus Sunnah. Ini pemahaman dilemparkan kepada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, bukan Ahlus Sunnah, mengatakan Wahabi. Salafi Wahabi menetapkan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Berarti mereka mujassimah. Berarti mereka kafir. Yang mengkafirkan siapa sekarang? Ahlussunnah atau mereka? Mereka. Dan Ahlussunnah tidak akan mengkafirkan mereka, walaupun mereka mengkafirkan Ahlussunnah. Kita mengatakan itu kaidah sapa? Itu kaidahnya kamu sendiri. Pemahamannya menyimpang pada Anda, jangan disampaikan kepada kami, jangan dilekatkan kepada kami. Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin enggak demikian pemahamannya. Menetapkan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal enggak harus tasbih. Karena Ahlussunnah mengatakan Allah memiliki sifat ini, ini, ini, ini sesuai dengan keagungan Allah, enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak. Ini yang mereka tidak pahami barakallahu fiikum. Nah, justru mereka sendiri yang mengkafirkan orang lain dengan lebih sangar, dengan lebih ekstrim barakallahu fiikum. Sebagian mereka saking bencinya mengatakan mereka itu lebih kafir. Ini Ahlussunnah Salafiyyin Wahabi lebih kafir daripada komunis. Saking jengkelnya ya. Allahul musta'an. Nah, sekarang yang suka mengkafirkan siapa ini? Siapa ya Pak? Ya mereka sendiri. Allahul musta'an. Nah ya, Allahul musta'an. Ini secara global barakallahu fikum, jika akan pertanyaan sudah naik ya sudahlah. Temanya di stop saja. Panjang ya Ikhwan, dan dalam pembahasan semacam ini harus kembali kepada para ulama una. Jadi ringkasan dari keterangan-keterangan para ulama yang saya sampaikan tadi barakallahu fikum. Mertua saya melakukan syirik akbar. Apa saya boleh mengatakan pada istri saya, bapakmu itu kafir? Dicek dulu. Tindakannya kesyirikan atau bukan? Syirik Ustaz. Ya. Syirik akbar atau asghar? Nah itu. Nah, turun ngerti apa tuh akbar sama ashor kapar kapir wae. Cek dulu. Takon. Yang ahli. Syirik akbar Ustaz. Ya, syirik akbar. Barakallahu fikum. Tindakan ini diketahui secara pasti oleh kaum muslimin sebagai tindakan syirik akbar ataukah sebagian kaum muslimin yang tahu? Perkara yang betul-betul gamblang, jelas, maklum secara pasti di kalangan muslimin secara awam ataukah hanya orang tertentu yang paham? Itu lagi makanya udah kafir ae. Dicek. Mungkin itu perkara kekufuran, akbar, syirik akbar, tapi ingat, ketika perkaranya masih ada kesamaran, bukan perkara yang begitu pasti, begitu gamblang, begitu jelas, begitu maklum di kalangan segenap umat Islam. Bukan Anda yang mengatakan dia kafir. Kembalinya pada para ulama. Terpenuhi tidak persyaratannya? Hilang apa terpenghalangnya? Jadi tidak langsung. Wah itu syirik akbar, Ustaz, kafir. Itulah budaya khawarij. Hati-hati. Ketika Anda terpelanting, di sana banyak macan-macan dan buaya-buaya khawarij yang menerkam Anda. Jadi cek dulu. Kalau kita bicara secara umum, secara hukum umum bisa. Semua pelaku syirik akbar kafir. Boleh. Boleh bang, boleh? Boleh secara umum. Semua perbuatan, semua pelaku-pelaku syirik akbar musyrik. Boleh secara umum. Tapi secara vonis, perhatikan tartib-tartib yang dibawakan tadi barakallahu fikum. Misalkan ada seseorang ini lagi rame-ramenya pilkada atau lagi rame-ramenya pilpres. Nah, masa-masa kampanye lagi cari dukungan massa dan masyarakat, gitu ya? Masya Allah ini dikenal Muslim dia, Muslim ya Muslim, Muslim harakah-harakah, gitu kan ya? Pas waktunya dia kampanye, ternyata kampanye neng gereja. Hah? Masuk dalam gereja, mengikuti acara-acara gereja. Kafir apa enggak? Duh, diem. Oh. Kafir apa enggak? Lo kok diem tak? Sik. Masuk gereja hukumnya apa? Lo kok diem lagi? Apa sih itu ini? Ya dirinci tergantung tujuannya apa masuk gereja itu. Ya kan gitu? Berarti masih ada ihtimal. Mungkin kufur, mungkin haram, maksiat, mungkin juga mungkin mubah. Apa motivasi dia mengadakan kampanye di gereja? Coba diem. Tendensi politik. Dia sedang mencari massa. Itu namanya takwil. Tendensi ya, ikhwan. Ya, semacam ini para kelas hukum. Tidak bisa kamu katakan, wah kafir. Dia masuk gereja. Dua, dia mengadakan acara di gereja. Saya lihat sendiri. Di sampingnya pastor. Nah, iya kan. Tidak bisa. Ada tendensi yang sangat kuat, yang sangat kental terkait dengan urusan politiknya dia. Tidak bisa langsung. Ya, Pak. Berat loh ya, Pak. Nah, dulu ketika lagi tahun berapa tuh ya, Pak, ya? Ada yang lagi masa-masa pilpres sujud di depan pura, ikut acara yang di pura itu. Langsung terang-terangan diekspos di pura. Ditanyakan kepada para masyayikh. Lah. Ini orang jahilah ini. Aduh, pelik ya. Ono tawar butoi berarti wadon Allah musta'an. Ini jahilah ini. Ini tendensinya sangat kenal dengan politiknya. Lagi masa-masa pilpres lagi cari dukungan dari kalangan orang-orang Hindu. Nah, dikafirkan ya oleh para ulama. Ada penghalang-penghalang kufur padanya. Tuh. Padahal sujud di depan pura itu syirik akbar. Ya apa ya? Nah itu. Nah, suka gampang ya. Kamu bisa mengatakan yang sujud di depan pura kafir? Boleh. Secara umum. Jadi bahas sekarang apa? Vonis. Itu yang sulit ya, Pak. Barakallahu fikum. Di NKRI yang tercinta ini, orang-orang kafir semakin tidak takut kepada kaum muslimin. Fenomena apa ini, Ustaz? Ya, fenomena yang buruk. Sebabnya apa ya, Pak? Sebabnya dikarenakan kaum muslimin tidak lagi kembali kepada bimbingan Islam yang benar. Itu harus paham. Orang-orang kafir itu enggak takut dengan demo-demonya kaum muslimin. Tambah diketawain. Ya, Pak ya? Yang terbaru kemarin itu loh, sampai berapa puluh ribu orang yang ngeruduk itu. Yang di demo lo santai. Tidak minta pengawalan ketat. Ya malah dia jumpa pes. Malah nyitir mereka-mereka semua itu. Dibalik sama dia. Ya apa ya? Demo. Saya demo rusak semua taman-tamannya itu. Dibalik sama dia. Tuh rusak semua. Apa mereka tanggung jawab? Gak takut dia. Ya apa ya? Lo kok diem? Nah itu kenyataannya. Diam. Mereka tuh paling maunya saya itu enggak ikut pilkada, enggak ikut anu sudah mereka yang naik, ya kan? Begitu kan tak sama dia? Enggak takut dengan demo-demo kalian. Apalagi dengan penyimpangan-penyimpangan kalian dikipasi sama mereka. Apalagi dengan budaya takfir kalian dikipasi sama mereka. Tapi mereka semua takut kepada kaum muslimin yang betul-betul tamasuk dengan agamanya. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti umatnya kayak buih. Kata Rasulullah SAW hampir-hampir saja. Kalian ini yushiku antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. hampir-hampir saja umat-umat yang lain ini, yang non-muslim ini, akan memberangus kalian. Sebagaimana orang-orang yang lapar, yang rakus, melahap makanan yang ada di nampan. Lapar enggak? Lapar enggak? Kata para sahabat, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah hari itu kami sedikit jumlahnya? Rasul mengatakan, la bal antum yawma idzin katsir. Enggak. Kamu ketika itu banyak jumlahnya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kamu tuh kayak buih di lautan. Terombang-ambing, enggak ada manfaatnya. Rasul mengatakan, walayanza'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum walayakdifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian dari kalian, dan sungguh Allah akan melemparkan di hati kalian al-wahn. Dikatakan, apa itu wahn ya Rasulullah? Dikatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Rasul mengatakan di keterangan yang lain, idza tabaya'tum bil 'inah, kalau kamu sudah jual beli dengan sistem 'inah, riba, wa raditum biz zar', kamu rida dengan cocok tanam, wa khatub adnabal baqar, kamu mengambil ekor-ekor sapi, jadi sudah sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad, kamu tinggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dzullah, Allah akan timpakan kehinaan atas kalian. La yanzi'uhu ankum, Allah tidak akan mencabutnya dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kamu kembali pada agama kalian. Kalimat ini ikhwan yang harus camkan baik-baik. Mereka tidak takut dengan dunia kalian, tidak takut dengan jumlah kalian, tidak takut dengan demo kalian. Yang ditakuti ketika umat Islam berbondong-bondong kembali kepada agamanya, mengkaji Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mereka ilmui, mereka amalkan, mereka pelajari, mereka pegangi, mereka dakwahkan. Itu yang paling menakutkan. Semata-mata antum di pesantren-pesantren antum belajar agama dengan baik dan benar, mengamalkannya dengan baik dan benar, dan mendakwakan semampu antum, ditakuti seluruh dunia. Gelisah. Gak ngapa-ngapa ya, benang toy tarim doai badan. Takut. Dikarenakan inilah yang menumbuhkan rasa takut ru'ab pada mereka. Ngatain lagi, fenomena apa ya? Fenomena yang buruk. Dikarenakan kaum muslimin jauh dari agamanya, sibuk dengan dunia, banyak yang menyimpang dengan pemahaman-pemahamannya, manhaj-manhajnya, dan segala macam. Tidak bakal takut dengan antum. Yang takut, yang ditakuti adalah orang-orang yang tamasuk dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu kenapa kita harus semangat dalam mendakwakan Islam, mengajak kembali kaum muslimin kepada agama yang benar untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ya, kawan? Jam 1 lebih 1.04. Ya, Pak. Lanjut. Hah? Lanjut. Cukup. Saya kepengen dengar yang kata-kata cukup. Nah. Apakah termasuk walak yang kufur membela mati-matian orang-orang kafir? Masya Allah. Ini membela apanya ya, Pak? Kalau membela kekufurannya, membela ideologi-ideologinya, membela tindakan dia yang menistakan agama, menistakan Al-Quran, menistakan Rasul dan Allah Azza wa Jal. Lah iya, ini muwalatun kufriyah. Jelas, termasuk pembatal keislaman. Apakah dikafirkan pelakunya? Ya, lihat bagaimana keadaan dengan proses tadi. Paham ya? Tapi ucapannya, perbuatannya, pembelaannya, kufur. Jangan ragu-ragu, perbuatannya kufur, ucapannya kufur, pelakunya diproses. Barakallah. Allahul musta'an. Gimana yang menistakan Al-Quran itu orang kafir? Ya, emang dia orang kafir. Yang kafir ya bakal begitu perbuatannya. Jangankan menistakan Al-Quran, yang lebih kejem pun akan mereka lakukan kalau mereka punya kemampuan. Ya. Kalau mereka punya kemampuan akan dibantai oleh kaum muslimin. Akan diinjek-injek yang namanya Al-Quran. Kalau kau menistakan, kecil bagi mereka. Perkara yang wabah, jangan bingung. Ini gimana Ustaz, ada orang kafir. Loh, emang dia kafir, jangan bingung. Orang kafir ya begitu itu. Paham ya? Terus gimana? Loh kok gimana? Kafir-kafir. Ucapannya kufur, perbuatannya kufur, orangnya memang jelas-jelas kafir. Kok bingung? Allahu musta'an. Enggak Ustaz, maksudnya, nah, kalau terkait dengan masalah ingkarul munkar dibahas kemarin. Ingkarul munkar dengan hati wajib. Semua umat Islam wajib mengingkari semua kekufuran orang kafir. Terkait dengan lesan, wajib menjelaskan ini ucapan kufur. Yang namanya kafir. Nyebut nama tergantung maslahat dan madharat. Ingat kemarin? Khutbah Jumat? Naam ya ikhwan. Terkait dengan ingkar munkar dengan kekuatan, kembali kepada yang punya kekuatan dan kekuasaan. Serahkan kepada yang berwajib. Kembalikan kepada pihak pemerintah, kepolisian yang berlaku, yang resmi. Biarkan mereka semuanya menangani. Barakallahu fikum. Sehingga jangan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang setimpal. Wallahul musta'an. Faham je? Itulah yang namanya Islam. Nah, sebagai mereka ngamuk-ngamuk ya kan, sama antum ini. Marah-marah. Tuh, lihat tuh. Giliran ada yang kafir-kafir gini, gitu-gitu, gak ada reaksi. Nah, tapi kalau sama saudara sendiri, tahdir, dihajar. Allahul musta'an. Ya sih, saya tahu dari sebagian ikhwan sih, gak baca langsung sih. Ada tak? Ada Ustaz. Ada. Ya itu Ustaz. Aduh, ini gimana Ustaz? Kok gimana? Ya menunjukkan tambah parah mereka hanya. Bukan tambah belajar, bukan tambah pinter, tambah gemblung kayak gitu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ini babnya berbeda. Ini jelas kafir. Mau diapakno? Mau dikafirkan lagi? Udah kafir. Ucapannya kufur, jelas. Mau diapakan? Memang dia kufur. Bab ingkar munkar terkait dengan sosok yang semacam yang dibicarakan harus kembali kepada ahlinya, kepada penguasa juga. Paham ya? Itu kalau antum inginkan ingkarul munkar biliat kepada ahlinya. Hati jelas bahwa kita mengingkari. Ucapan wow deh, semua macam tahu perkara kemungkaran. Dengan tangan kepada ahlinya. Dan itu sangat gamblang. Tapi kalau ente-ente ini samar banget syubhatnya kamu ini. Coba. Kaidahnya para ulama, syubhat itu kalau semakin samar, semakin bahaya. Lebih bahaya ente daripada dia. Loh kan? Begitu kenyataannya. Lah kalau yang ini, gak usah pakai kamu jelaskan, langsung reaksi semua. Ya apa iya? Kalau kamu bikin masalah, gak ada yang reaksi. Ahlussunnah yang bereaksi. Yang membantah syubhat kalian. Yang membongkar penyimpangan-penyimpangan kalian. Yang menyampaikan kepada umat bobroknya kalian. Ada orang awam yang kemudian langsung reaksi, kemudian demonstrasi, ngarap kalian. Tidak ada. Samar ya. Selama semakin samar, maka semakin membahayakan. Ahlussunnah wal jamaah terkait dengan bab ini. Lebih kenceng suaranya. Itu diurus. Tapi dengan porsinya masing-masing. Apalagi ya, kasus yang kemarin ini kan ya kental banget. Sisi nuansa politiknya ya. Pak. Ya gak mungkin kan. Nah, yang dewasa lah. Apa hukum sholat di belakang Syiah Zaidiyah? Apakah dia kafir? Kalau Syiah Zaidiyah belum kafir. Mereka masih mubtadi'ah. Yang Zaidiyah belum kafir. Sehingga dihukumi sama seperti sholat di belakang bid'ah yang lain yang masih fasik. Sah sholatnya, tidak usah diulangi lagi. Tapi yang afdal, sholat di belakangnya ahlu sunnah atau orang yang soleh. Barakallahu'alaikum. Tapi kalau sampai dikatakan rafidah, terutama yang sekarang paling banyak, Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah, itu kufar. Macam-macam mereka, ada yang Huthah, ada yang Jarudiyah, ada yang terang-terangan Ismailiyah, Qaramithah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Ini sebenarnya adalah Rafidhah Kuffar. Barakallahu fikum. Mereka ini sesungguhnya dikenal di kalangan para ulama dengan Sofawiyun, Abnaul Majus. Mereka adalah putra-putra Majusi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita, sehingga kita sebagai seorang Muslim, terutama sebagai seorang Sunni Salafi, betul-betul dalam bab takfir ekstra hati-hati dikarenakan